Bye. senajan jero masih bisa diteleman. Hate jama-ma geningan sahanutera ngajan dee tekakoe tersangka geming tersangka satu kangen tersatia. Anje salangi iye teh meret nyandiwara kadede cinta nang ukur pura-pura tejeng hati tejeng rasa sajerni deduh sayang hati rasa ngalayang melit entet di mulia I'm not afraid. semangat.